selalu di dekatku. Meskipun kamu tahu aku belum bisa berikan apa yang kau beri, yang kau harap dariku. Tapi salahku sulit ku ungkapkan bahwa akhirnya ku memilihnya. Hati ini telah memilih.